memasuki bab berikutnya, Nawaqid al-Islam. Sebelum kita masuk murojaah materi yang sudah lalu. Minatullah Muhammad Jibril, ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada berapa? Sadikin? Syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa? Taufik berapa? Ada 7. Sebagian ulama menambahkan 8. Baik. Kalau rukunnya ada berapa? Abdurrazak, rukun la ilaha illallah ada berapa? 2, apa aja? An-nafy wal itsbat. Ahsan. Yusuf, coba sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau tidak hafal urutannya, bait syair lebih mudah. Ihdal, ada berapa? Sebutkan syarat la ilaha illallah. Ini kalau yang tulab enggak bisa baru aba. Kalau aba kan sudah lama ngajinya, pengalaman. Ihdal, satu saja. Dari 7, satu saja. Ustaz, anda ilmu, yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, inqiyad, qabul. Kemudian yang ke-8, mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah. Hasan. Baik. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah ada berapa, Khalid? Ada 4. Ada 4 apa saja? Ta'atuhu bima amar. Terus, tasdiku. Terus, wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Itu syarat atau kandungan terkait dengan syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau pada kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah atau judul lain kitab ini, Mi'atai Su'al Jawab Fil Aqidah, 200 soal jawab dalam masalah akidah, ketika membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah, setelahnya beliau membahas tentang syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Beliau nyatakan bahwa, yakni mana kalam beliau, bahwa syarat-syarat syahadat yang kedua, ya, ini adalah syarat-syarat syahadat yang pertama. Ya, jadi sebagaimana syarat Abdullah Al-Qur'awi, sehingga terkait dengan permasalahan pembatal-pembatal keislaman, ya, dari 10 perkara yang disebutkan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian ibarah yang disebutkan di sini pun, ya, sebagaimana ibarah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, i'lam anna nawaqid al-Islam asharatun. Ketahuilah bahwa sungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Bilangan 10 ini bukanlah hasr, bukan sebagai batasan. Syekhul Islam pada sebagian nuskhah dari risalah Nawaqid al-Islam, ibarah yang beliau ungkapkan, yakni anna min nawaqid al-Islam asharatan. Ya. I'lam anna min nawaqid al-Islam asharatan. Ketahuilah bahwa termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman ada 10. Atau min di sini menunjukkan litab'id, sebagian dari pembatal keislaman itu ada 10. Ini yang menunjukkan bahwa bilangan 10 di sini bukan batasan. Dan disebutkannya 10 di sini adalah perkara yang mujma'un alaih, perkara yang disepakati, ya, bahwa ke-10 ini merupakan pembatal keislaman. Oleh karena itu, ya, ketika datang tuduhan bahwa Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau datang dengan bawa ajaran yang baru, beliau orang yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, maka beliau membantah dengan menyatakan bahwa, ya, tidaklah, ya, mereka yang dikafirkan itu kecuali yang telah dikafirkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan perkara yang telah disepakati oleh ulama ummah. Perkara yang telah disepakati oleh ulama dari umat ini bahwa perkara tersebut pembatal keislaman yang menjadikan, ya, pelakunya kufur keluar dari Islam. Jadi ini alasan yang pertama, bahwa 10 perkara ini adalah perkara yang telah disepakati. Kemudian sisi alasan yang kedua, bahwa 10 perkara ini yang paling besar, ya, dari pembatal-pembatal keislaman, dan yang paling sering dari perkara yang manusia terjatuh di dalamnya. Ini alasan yang kedua. Ini perkara yang paling besar dari pembatal-pembatal keislaman dan yang paling sering manusia terjatuh di dalamnya. Jadi alasan yang pertama, 10 perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, perkara ini, perkara yang paling besar dari pembatal-pembatal keislaman. Baik. Dan paling seringnya manusia terjatuh ke dalamnya. Kita masuk keterangan dari Asy-Syarih. An-nawaqidu jam'u naqidin. An-nawaqid, sebagaimana judul bab ini, Nawaqidul Islam. An-nawaqid ini bentuk jamak dari naqidin. Wan-naqdu sedangkan naqd fil asl, asal maknanya adalah hablul mibram wa ifsaduhu, melepas pintalan dari sesuatu yang sudah diikatkan dan merusaknya. Min naqadtu syai'a idza afsadtuhu, dari ungkapan naqadtu syai'a, naqadtu syai' ya idza afsadtuhu, aku menaqad sesuatu kalau aku merusaknya, ya ini yani merusak sesuatu tadi. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa kata naqad artinya rusak atau lepas dari sesuatu yang telah diikatkan atau dipasangkan. Fa nawaqidul Islam, sehingga nawaqid al-Islam hiya mufsidatuhu wa mubtilatuhu. Nawaqidul Islam maknanya dengan demikian adalah perkara-perkara yang merusak keislaman dan membatalkannya. Oke, perkara-perkara yang merusak keislaman dan membatalkannya. Allati, dimana mata tara'at alaih, kapan saja dari perusak-perusak dan pembatal-pembatal keislaman ini tara'at alaih, datang ya, afsadathu, maka perusak-perusak tadi akan merusak keislaman seseorang. Wa ahbatatil amala, dan akan membatalkan amalan, yakni amalan pelakunya, amalan seorang yang telah menyatakan diri sebagai muslim. Jadi kapan saja pembatal-pembatal dan perusak-perusak keislaman ini datang mengenai seseorang, maka akan rusak keislamannya. Oleh karenanya, sebagai penggambaran pendekatan, kita mengenal ada mubtilat al-wudu atau nawaqidul wudu, ya, pembatal-pembatal wudu. Di mana kapan saja pembatal wudu ini datang mengenai seorang setelah dia taharah, maka akan rusak wudunya, akan rusak kesuciannya. Ya. Dan kita mengetahui juga tidak dipersyaratkan dihukumi telah batal wudu seorang kalau telah terjadi pada dia sekian banyak hadas. Ya. Ya Muhammad Jibril. Ya. Seseorang tidak dikatakan batal wudunya kalau dia sudah kentut, ditambah dengan kencing, ditambah dengan tidur, ditambah makan daging unta. Tidak harus seperti itu kan? Ya. Kapan terjadi salah satu di antara pembatal wudu ini? Ya. Dalam keadaan seorang sudah bersuci, kemudian terjadi datang padanya salah satu di antara pembatal wudu, maka kesuciannya menjadi rusak, batal wudunya. Maka demikian pula dengan pembatal keislaman. Kemudian wa ahbatatil amala, bahwa pembatal-pembatal keislaman ini akan membatalkan, menggugurkan seluruh amalan yang telah dilakukan oleh seorang yang telah menyatakan muslim kemudian terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ya, gugur seluruh amalannya. Wasara sahibuhu minal mukhalladina fin nari wal iyadu billah. Sehingga pelakunya, ya, seseorang yang telah batal keislamannya tersebut, gugur amalannya tadi, dia termasuk di antara orang-orang yang dikekalkan di dalam neraka. Wal iyadu billah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Kata beliau, kal hadathi, perumpamaannya seperti hadath. Apa hadath itu? Riba, hadath itu apa? Kotoran. Kalau najis? Apa Abdullah hadath itu? Abdul Razak, hadath itu apa? Baik, ya, suatu sifat kondisi yang ada pada tubuh yang menghalangi dari ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah, di atas kesucian. Sifat keadaan, bukan kaitannya dengan benda atau kotoran, tapi keadaan sifat, ya, yang terjadi pada tubuh seseorang. Baik, itu hadas. Seperti hadas, idza dakhala fi at-taharah afsadaha wa abtalaha. Jika hadas ini masuk ke dalam taharah, seorang sudah bersuci, baik itu dengan wudu ataupun mandi ataupun, ya, bersuci yang lainnya, ya, tayamum ketika seorang terhalang dari menggunakan air. Apabila hadas ini masuk ke dalam taharahnya, maka akan merusak taharahnya dan membatalkannya. Ini yang digambarkan, ya, tentang bagaimana pengaruh dari nawakid al-Islam, sebagaimana pengaruhnya nawakid al-wudu terhadap wudu, menjadikan seorang yang sudah berwudu dengan terjadinya pembatal wudu tidak bernilai wudunya. Demikian juga seorang yang sudah menyatakan keislaman, ketika dia melakukan satu di antara pembatal keislaman, menjadi tidak bernilai keislamannya. Selain yang disebutkan di sini, pelakunya akan dikekalkan di dalam neraka Allah. Wal iyadzu billah. Kemudian wa'lam, dan perkataan al-muallif Syekh Abdullah Al-Qarawi, i'lam, kata i'lam, ketahuilah, kalimatun yu'ta biha lil umuril muhimmah. I'lam adalah sebuah kalimat, ini sebuah kata yang didatangkan untuk urusan-urusan yang penting. Jadi kalau kita hendak menyampaikan sebuah urusan yang penting, ya, maka termasuk di antara uslub yang dicontohkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, dengan menggunakan kata i'lam. Jadi dengan demikian kata i'lam, ya, tidaklah digunakan kecuali untuk urusan-urusan yang bernilai, urusan-urusan yang penting. Ya, sebagaimana yang akan kita pelajari ini perkara yang sangat penting, Ya, yang tidak boleh seorang muslim tidak memahami hal yang demikian demi terjaganya keislaman dia. Wa ma dzakarahu al-muallifu huna haqiqun bi ay yuhtamma bihi ghayat al-ihtimam. Dan apa-apa yang akan disebutkan oleh al-muallif di sini perkara yang hakik, perkara yang benar-benar pantas bi ay yuhtamma bih, untuk betul-betul diperhatikan, ya, bukan hanya sebatas diperhatikan, ghayat al-ihtimam, dengan puncak perhatian seseorang terhadap perkara-perkara ini. Ya. Dan tentu, ya, resiko atau pentingnya perkara ini, karena ini menyangkut keselamatan kita, ya, perkara yang harus lebih kita perhatikan, ya, dibanding perhatian kita terhadap perkara-perkara ketika kita mempelajari pembatal-pembatal wudu atau pembatal-pembatal perkara yang lainnya, karena ini menyangkut, ya, keselamatan keislaman kita. Fayajibu ala kulli mukallafin ta'allumuha liyahdharu minha wa ya'mana al-wuqu'a fiha bi'idznillahi ta'ala. Sehingga wajib bagi setiap mukallaf, setiap mukallaf muslim, akil, balig, untuk mempelajarinya. Wajib di sini bukan perkara mustahab, tetapi wajib. Ala kulli mukallafin, menunjukkan ini bukan perkara wajib yang sifatnya fardu kifayah, tetapi wajib ain. Liyahdharu minha, untuk waspada terhadap perkara-perkara tersebut, karena kita kalau tidak mempelajarinya, tidak mengilmuinya, ya, kita tidak akan bisa waspada, bahkan bisa jadi seorang terjerumus ke dalam salah satu di antara perkara tersebut dalam keadaan tidak mengetahuinya. Kemudian wa ya'mana al-wuqu'a fiha, dan untuk dia aman, selamat dari terjerumus ke dalam pembatal-pembatal keislaman tersebut biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syarih sebuah bait syair, waddiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyana al-asyya'u. Dan suatu lawanan jadi adalah dua perkara yang saling berlawanan, baik dengan jelek, ya. Maka lawanan itu akan menampakkan kebagusan lawanannya, dan dengan lawanannya tersebut tatabayyana al-asya'u, maka perkara-perkara akan menjadi jelas. Jadi ini diantara hal yang menunjukkan pentingnya untuk kita mempelajari perkara ini dalam rangka untuk waspada. Ya. Sebagian penyair yang lain menyatakan, araftu syarr la lisyarr. Aku berupaya untuk mengetahui kejelekan, bukan untuk berbuat kejelekan tersebut. Walakin litawaqqihi, akan tapi dalam upaya untuk penjagaan dari perkara yang jelek tadi. Waman lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa fihi. Dan siapa saja yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, yaqa fihi, niscaya dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ya. Dalil tentang perkara ini Hadis muttafaqun alaih dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kanan nasu yani as-sahabah yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani. Kata Hudzaifah, dahulu manusia ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan. Ya, sebagian mereka bertanya, Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ditanyakan para sahabat. Kata Hudzaifah, adapun aku dahulu ketika Rasulullah masih hidup, aku bertanya tentang perkara-perkara kejelekan. Ya. Beliau menjelaskan sisi alasannya, makhafata ayyidrikani, dikarenakan aku khawatir kejelekan itu akan mengenaiku dalam keadaan aku tidak tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa-apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah, menunjukkan bahwa apa yang ditanyakan oleh beliau ini bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Mengetahui kejelekan dalam rangka waspada dari kejelekan itu bagian dari ilmu. Demikian pula ya, yang kita ketahui, kita hafal dari hadis Al-Irbad Ibn Sariyah ya, Abu Najih radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan wasiat kepada para sahabat untuk mendengar dan taat, kemudian beliau memberitakan tentang ikhtilaf, perselisihan yang akan menimpa umatnya, serta wasiat beliau untuk berpegang dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Setelah itu beliau mentahzir umat ini dari perkara-perkara bid'ah. Dalam keadaan perkara bid'ah belum muncul di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mentahzir umat dari perkara-perkara bid'ah. Karena tidak mungkin seseorang akan bisa berpegang dengan syariat ini, dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Ya, kecuali dengan mengenal sunnah tersebut serta mengenal lawanannya. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah ya, termasuk di antara bentuk nasihat mereka terhadap umat ini, ketika menjelaskan ya, tentang perkara-perkara syariat, mereka gandengkan dengan penjelasan terhadap perkara-perkara yang ditambah-tambahkan oleh manusia dari perkara bid'ah ya, berkaitan dengan permasalahan yang mereka bahas. Dalam rangka yakni untuk umat mengetahui bahwa itu adalah perkara yang bukan bagian dari Islam, perkara bid'ah, untuk umat menjauhinya. Jadi pentingnya untuk kita mempelajari perkara ini ya, sebagaimana bait syair yang disebutkan di sini bahwa suatu perkara akan nampak kebagusannya dengan disebutkan yang dinampakkan oleh lawanannya ya, dan dengan adanya lawan itu ya, segala sesuatu akan menjadi jelas ya. Oleh karenanya berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang orang-orang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ya, tentang keadaan orang-orang yang beriman untuk manusia mengetahui betapa jeleknya kekufuran, betapa baiknya keimanan. Ya, ini sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan tentang Al-Quran, kitab yang Allah turunkan. Di dalam surat Az-Zumar, Allah menyatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. masaniya ya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sebuah kitab ya yang merupakan ahsanul hadis, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan. Ya, Al-Qur'anul Karim sebaik-baik ucapan karena datang dari Zat yang Maha Mulia. Mutasyabiha, di mana ayat-ayatnya serupa dari sisi kebagusan, dari sisi keindahan, ya, dari sisi kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian masani, ya, berpasangan ketika Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keadaan orang-orang kafir. Ketika Allah menyebutkan tentang jalan orang-orang yang beriman, Allah sebutkan keadaan jalan orang-orang kafir. Ketika Allah menyebutkan tentang tempat kembali orang-orang yang beriman, Allah juga pasangkan dengannya tempat kembali orang-orang kafir. Ya. Supaya jelas bagi manusia bagaimana baiknya Islam, baiknya iman, baiknya orang-orang yang beriman, dan jeleknya kekufuran dan orang-orang kafir. Sesuatu akan menjadi jelas dengan keberadaan lawanannya. Ya, sebagaimana kalau kita ya memberikan perumpamaan warna hitam, ya, ketika dibandingkan dengan warna putih, maka warna putih itu akan nampak jelas putihnya, demikian juga warna hitam akan nampak jelas hitamnya. Ya, beda halnya ketika hitam ya dibandingkan dengan abu-abu, misalnya seperti itu. Jadi dengan kita mempelajari lawanannya, maka kita akan semakin mengerti tentang hakikat perkara-perkara yang ada. Juga termasuk perkara yang menunjukkan pentingnya ini, apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, sebagaimana yang dinukilkan kalam beliau dalam kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Umar menyatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fihi, yani fil Islam, man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya akan terurai tali Islam ini, ikatan Islam, sehelai demi sehelai, hingga seorang lepas dari ikatan Islam. Idza nasha'a fihi, jika tumbuh di dalam Islam ini, man lam ya'rifil jahiliyah, generasi yang tidak mengenal jahiliyah. Generasi yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengetahui tentang kejelekan. Jadi ketika sebuah generasi hidup tumbuh di dalam Islam tapi tidak paham tentang kejelekan, tentang hal-hal yang bertentangan dengan Islam, maka akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang bukan dari Islam dalam keadaan dia menyangka itu bagian dari Islam. Sehingga dia merasa masih sebagai status sebagai seorang Muslim dalam keadaan amaliyahnya jauh dari Islam. Baik, di sini pentingnya untuk mengenal perkara-perkara kejelekan, bukan untuk kita terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Dan jika kita perhatikan, bentuk upaya untuk mengenal kejelekan adalah bukan seseorang masuk ke dalam kejelekan tersebut. Tapi perhatikan bagaimana cara yang ditempuh oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ya, jangan sampai dipahami oleh kita karena ini sesuatu yang juga terjadi pada sebagian di antara kaum muslimin yang punya pandangan atau pendapat, ya dibiarkanlah anak itu untuk mengenal segala sesuatu, nanti mereka kan ada masanya jenuh. Ya, buktinya yang ngepang juga ada yang ngaji. Ya, ini pemikiran yang keliru. Baik. Mengenal kejelekan itu tidak melazimkan dan bukan suatu keharusan. Apalagi ya, memandang wajib untuk masuk ya, ke dalam sebuah kejelekan itu. Ya, satu contoh misalnya, kita ketika ingin mengetahui tentang kebobrokan jamaah atau tabligh, apakah kita harus masuk menjadi anggotanya, khuruj ke sana kemari. Ketika ingin mengetahui bagaimana hakikat kerusakan ya, ikhwanul muslimin, apakah kita harus masuk ya, menjadi bagian dari mereka? Tentu jawabannya tidak. Para ulama, mereka telah menulis berbagai kitab yang menjelaskan tentang keadaan kerusakan yang ada pada mereka. Demikian kita caranya mengetahui tentang keadaan kerusakan-kerusakan yang ada pada kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Kemudian, wa illa fal muslimu qad yaqa'u fiha wa huwa la yash'ur. Jika tidak, yakni jika seorang tidak mengetahui hal-hal yang berbahaya ini, seorang muslim bisa jadi dia terjatuh di dalam salah satunya, wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadari. Kama huwa ma'lumun min katsirin mimman yada'i al-islam. Sebagaimana ini perkara yang telah diketahui dari sekian banyak orang-orang yang mengklaim, mengaku bahwa mereka muslim, tetapi terjatuh ke dalam pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Khususan fi hadha az-zaman alladhi qalla fihi al-ilmu as-sahih an-nafi' wa kathra fihi al-jahl. Fala hawla wala quwwata illa billah. Lebih khusus lagi keadaan di zaman kita ini. Di zaman yang ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat semakin minim. Ya. Mereka para pembawa ilmu, ilmu yang bermanfaat di masa kita itu semakin minim. Dan sebagai lawanannya kejahilan ya, semakin tersebar. Dan ini salah satu di antara tanda dari tanda-tanda kiamat. Ya, semakin tersebarnya ilmu dan semakin tersebarnya kejahilan, ya, di sisi yang lain dicabutnya ilmu yang sahih. Maka kondisi yang demikian akan semakin mendukung untuk banyak terjerumusnya ya, manusia ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Ya, sedikitnya orang yang mengingatkan bahwa itu adalah pembatal keislaman, bahkan sedikitnya orang yang mengetahui. Karena bisa saja sebagian manusia mengetahui tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengingatkan. Maka ketika ilmu semakin minim menunjukkan bahwa yang mengetahui saja semakin sedikit, apalagi yang mengingatkannya. Atas dasar itu, kondisi zaman yang seperti ini lebih menuntut kita untuk tentunya lebih waspada, hati-hati, dan penting untuk mengilmui perkara-perkara ini. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk berbuat, tidak pula kekuatan ya, yang kita miliki kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.